Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kembali keterangan di kitab tentang riba nasi'ah. Huwa ziyadatu fi ahadil iwadaini muqabila ta'khirid daf'a. Naam, setelahnya. Au ta'khiril qabdi, yakni ada tambahan pada salah satu dari dua barang yang dibarter, yang ditukar, diperjualbelikan sebagai imbalan. Ta'khiril qabdi, penundaan serah terima. Fi bai'i kulli jinsain, pada transaksi jual beli dua barang ribawi yang berbeda jenis, dua jenis yang berbeda, yang diperjualbelikan dua jenis barang ribawi yang berbeda, beda jenisnya. Ittafaqa fi illati ribal fadl, yang kedua jenis yang berbeda itu sama dalam hal illat ribal fadl. Ya, berarti berdasarkan mazhab Hambali yang ditetapkan di kitab ini, makil dengan makil, yang ditakar dengan yang ditakar, ya, jika beda jenis gandum bur dengan syair, beda jenis, ya, tapi sama illat ribanya, yaitu ditakar, berarti boleh beda takaran, tetapi tidak boleh ada yang tertunda, harus serah terima dua-duanya langsung. Jika ada yang tertunda terkena riba nasi'ah. Wajib begitu, begitu pula mauzun dengan mauzun, barang ribawi yang ditimbang ditukar dengan barang ribawi yang ditimbang. Illat ribawinya sama, yaitu wazan, ditimbang. Jika berbeda jenis boleh beda timbangannya, tetapi ya harus serah terima dua-duanya, tidak boleh ada yang tertunda serah terimanya, karena jika ada yang tertunda berarti riba nasi'ah. Misalkan hadid besi ya dengan barang lain, barang ribawi lain yang juga ditimbang, beda jenis besi dengan jenis lain, sama-sama ditimbang, berarti kan illat ribawinya sama, yaitu ditimbang. Boleh beda timbangannya karena beda jenis besi dengan jenis lain, tetapi harus serah terima langsung. Jika ada yang tertunda terkena riba nasi'ah. Ya. Nah, jika diikuti mazhab ini, berarti jika besi ditukar dengan emas atau ditukar dengan perak, illat ribawinya sama kan? Ya. Atau uang dinar, uang dirham gitu. Ya. Katakan uang dinar, uang dirham. Yani uang yang terbuat dari emas, uang yang terbuat dari perak, naqd. Uang. Uang emas atau uang perak. Ya. Itu kan wazan. Nah, jika ditukar dengan besi, ya, ini transaksi jual beli besi dengan uang emas, uang perak. Ini sama-sama illatnya kan berarti, yaitu wazan. Berarti harus serah terima langsung. Harus serah terima langsung. Jika ada yang tertunda salah satunya berarti terkena riba nasi'ah. Harusnya begitu kan? Dan ini jika dikatakan demikian maka ini salah. Oleh karena itu, ya, pada mazhab ini mereka butuh untuk mengecualikan laisa ahaduhuma naqdan, salah satunya bukan uang, supaya jika beli besi yang ditimbang dibayar dengan uang dinar yang terbuat dari emas atau uang dirham yang terbuat dari perak, ya, tidak terkena riba nasiah, boleh dikredit, boleh dicicil. Sebab berdasarkan ijma ini boleh. Ya, ulama sepakat boleh transaksi jual beli sistem salam. Nanti kita akan pelajari transaksi jual beli sistem salam yang kurang dikenal oleh kaum muslimin, padahal ini sebenarnya solusi, ya, untuk terhindar dari sebagian pelanggaran jual beli. Sistem salam adalah dibayar kontan, bayarannya di kontan, barangnya belum ada, barangnya disifatkan, jenisnya ditentukan, ditentukan sifat-sifatnya, kadarnya, jenisnya, sifatnya, kadarnya, kemudian ditentukan waktu penyerahannya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dibawakan barangnya. Meskipun belum punya barangnya enggak masalah, tapi sistem salam. Bayarannya sudah diserahkan lunas, barangnya nanti, barangnya apa, barangnya jenisnya ditetapkan, jenis yang dibeli, kadarnya, sifat-sifatnya, dan waktu penyerahannya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, itu sistem salam. Ulama sepakat membeli besi dan semisalnya yang ditimbang dengan dinar atau dirham, nakad uang dinar atau dirham dengan sistem salam boleh, tidak terkena riba. Padahal tertunda kan barangnya, besinya dan yang lainnya kan nanti, ya, di waktu yang ditentukan itu baru datangkan, uangnya saja yang diserahkan, dan ini tidak terkena riba nasiah. Nah, oleh karena itu pada madhab ini mereka butuh memberi perkecualian. Laisa ahaduhuma naqdan, ya, laisa ahaduhuma naqdan. Tayyib, adapun pada madhab yang kami tarjih, madhab Imam Malik yang tadi disampaikan, bahwa illat ribawi pada emas dan perak bukan karena ditimbang, tetapi karena as-samaniyah. Kedudukannya, fungsinya sebagai as-samaniyah, satuan harga untuk menilai barang-barang dagangan. Ya. Jadi yang dikias padanya hanya mata uang yang ada, rupiah dan yang lainnya. Nah, berdasarkan madhab ini tidak butuh perkecualian. Jelas boleh membeli besi dan yang lainnya dengan sistem salam dan yang lainnya, kredit, utang, kredit, cicil, boleh, enggak ada masalah. Karena memang besi dan yang lainnya tidak termasuk barang ribawi karena tidak dikias ke emas dan perak. Jelas? Ya. Adapun pada madhab ini mereka butuh memberi perkecualian. Nah, kemudian ini sudah ana jelaskan, ya. Ana ingin, maksudnya tadi ini menjelaskan apa makna laisa ahaduhuma naqdan. Apa maksud perkecualian ini? Nah, contoh sudah kita baca, ya. Kemudian hukumnya sekarang, ya. Hukmuh an yabi'a syakhsun, hukmuhu at-tahrimu, hukumnya pengharaman, diharamkan. Fa inna nusus al-waridata fil Qur'ani was sunnati al-muharrimati atal muharrimata, ya. Fa inna nusus al-waridata, karena sesungguhnya nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, al-muharrimata, yakni an-nusus al-warida al-muharrimata, yang mengharamkan lir-riba, yang mengharamkan riba, wal-muhadzirata, dan yang mentahdir, memberi peringatan, minat ta'amuli bihi, memberi peringatan dari muamalah dengan riba, ya, ini peringatan bahayanya dan tidak bolehnya bermuamalah dengan riba karena haram. yadkhulu fiha hadzan naw'u minar riba, masuk di dalam nas-nas tersebut jenis riba ini, riba nasi'ah ini, dukhulan awwaliyan, masuk ya pertama kali, paling awal masuk dalam nas-nas itu ya. Wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah, dan inilah yang dulu dikenal di zaman jahiliyah. Riba nasi'ah ini yang dulu dikenal di zaman jahiliyah. Ya. Yang dikenal dengan istilah, kalau di zaman kita istilahnya bunga. Ya, di zaman jahiliyah ya. Maksudnya ada tambahan bunganya dikarenakan tidak langsung dibayar. Ya. Tidak langsung dibayar, sehingga ada tambahannya, itu riba nasi'ah, dan itu dikenal di zaman jahiliyah. Itu sudah dikenal sejak zaman jahiliyah riba itu. Wa huwa alladhi tata'amalu bihil bunukur ribawiyatu fi hadzal 'asr. Dan inilah jenis riba, inilah ya muamalah yang dilakukan oleh bank-bank ribawi di zaman sekarang. Ya, utang, diutangi uang dibayar dengan tambahan, ada bunganya. Ya, kenapa ada tambahannya, ada bunganya? Ya karena tidak dibayar kontan. Dibayar berjangka. Ya, ada penundaan waktu dan pembayarannya sekian bulan atau sekian tahun, semakin lama semakin besar bunganya. Tambahan itu adalah imbalan penundaan pembayaran. Nah, itu riba nasi'ah. Bank-bank ribawi muamalahnya seperti ini. Oleh karena itu tidak boleh berutang ke bank dan rentenir yang seperti itu sistemnya, karena itu riba nasi'ah. Ya. Tayyib. Atau katakan riba qard, riba pengutangan, diutangi dibayar dengan nilai yang lebih besar. Utang 5 juta, bayarnya 7 juta. 2 juta itu apa bunganya? Kenapa ada bunganya? Kan tidak langsung dibayar, tidak langsung dikembalikan. Ada jangka waktu yang diberikan, sekian tahun baru dilunasi. Ya. Harus ada imbalannya dong, kata mereka. Ya, riba. Nah. Ya, itu bukan menolong namanya. Itu mencekik, menzalimi. Padahal kalau mengutang itu sebenarnya muamalah tolong menolong. Jangan dimanfaatkan untuk memetik keuntungan ya, tambahan yang itu akhirnya terjerumus dalam riba yang terlaknat. Tayyib. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da an dzakara adz-dzahaba wal fiddata, setelah menyebutkan emas dan perak, wala tabi'u minha ghaiban binajiz, wala tabi'u minha, janganlah kalian menjual dari jenis ini, emas, perak, ghaiban, yang tidak ada bendanya, tidak ada hartanya, barangnya, binajiz, dengan yang ada barangnya. Wan najizu al hadir, yang ada barangnya. Jadi artinya salah satunya ada barangnya, emasnya ada, peraknya tidak ada, diperjualbelikan, berarti kan tidak ada serah terima salah satunya, atau peraknya yang ada, emasnya yang tidak ada, berarti kan ada salah satunya yang nasi'ah, yang tertunda. Nah, ya. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang lain, makana ya dan biadin fala ba'sa bihi, transaksi jual beli dari jenis ini ya, yang sifatnya sistemnya ya dan biadin, serah terima langsung, dua barang ribawi yang ditukar dan diperjualbelikan, ya dan yang ya dan emasnya diserahkan, biadin peraknya diserahkan. Ya dan biadin, tangan dengan tangan sama-sama ngambil. Itu maksudnya dan biadin. serah terima langsung, sama-sama terima. Ya. Fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Wa ma kana nasi'atan, dan apa yang ditransaksikan dengan sistem nasi'ah, yadan cuma salah satunya saja. Salah satunya saja yang yadan, yang najis ada ini emasnya. Mana peraknya? Ghaib. Nanti ditunda. Ya. Emas, perhiasan emasnya ada, antingnya, kalungnya ada, gelangnya ada, atau perak, cincin perak dan sebagainya ada. Uangnya mana? Nanti kredit. Uangnya ghaib. Yang najis hanya perhiasan emas atau peraknya. Berarti nasi'ah. Fahuwa riba. Maka itu riba. Makanya diterangkan kemarin tidak boleh membeli perhiasan emas dan perak ataupun emas batangan, perak batangan dengan sistem kredit. Ya. Sistem kredit, yakni yang tidak ya dan biadin, tidak kontan langsung serah terima dua tangan, dua belah pihak. Naam. Nah ini jelas dalilnya, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Tayyib. Dan sudah dijelaskan kemarin dan anda beri contoh, jika berbeda illat ribawinya tidak masalah. Solusi untuk beli emas misalkan, tidak punya uang, transaksinya bukan dibayar dengan uang rupiah, tapi transaksinya dibayar dengan beras misalkan. Meskipun beras barang ribawi, tapi illat faktor hukumnya beda. Beras ya, illat hukumnya adalah makanan pokok. Sedangkan emas illat faktor hukumnya adalah tsamaniyah, satuan harga. Ya, dan memang emas yang memang ditansis artinya ditetapkan dalam hadis. Artinya beda-beda faktor hukum, jadi boleh ada yang tertunda. Ya, di kredit bayarnya beras, bukan uang. Kalau uang enggak boleh karena faktor hukumnya sama, terkena nasi'ah. Ya. Jika kredit. Naam. Dalil yang menunjukkan bahwa apabila faktor hukumnya beda, meskipun sama-sama barang ribawi, berbeda jenis, tetapi faktor hukum beda, illat beda, boleh ada yang tertunda salah satunya, dalilnya adalah transaksi jual beli salam yang disinggung tadi, yang akan kita pelajari nanti. Pada masa Nabi alaihissalam, ya, pada masa Nabi alaihissalam, Nabi mengajari sahabat transaksi salam dengan syarat-syaratnya, yaitu uangnya, uang dinar atau dirham, salam. Salam artinya diserahkan, kontan, langsung dibayar semua, lunas. Yadan. Ya. Tayyib, dinarnya, dirhamnya, bayarannya lunas langsung. Mereka membeli apa? Yang dibeli adalah tamar, kurma. Kurmanya belum ada, belum panen. Setahun atau dua tahun. Setahun misalkan nanti kalau waktu panen, nanti akan diberikan kurmanya. Kurmanya ditetapkan jenis kurma, jenisnya, sifat-sifatnya, kadarnya berapa, dan ajal waktu penyerahannya tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Diserahkan nanti. Berarti kan kurmanya tertunda. Ya. Serah terimanya. Dan tidak terkena riba nasi'ah, padahal kurma barang ribawi. Uang dinar barang ribawi. Tetapi, kenapa boleh dan tidak terkena riba nasi'ah? Karena illat tetap faktor hukumnya beda. Kurma, ya, makanan pokok di masa itu, di masa Nabi SAW, uang dinar karena satuan harga, emas. Beda. Nah, jadi itu dalil yang menunjukkan jika beda illat tetap faktor hukumnya, beda jenis dan beda illatnya meskipun sama-sama barang ribawi, boleh. Naam. Bisa difahami? Al-masalatul rabi'atu. Masalah yang keempat. Suwarun li ba'dil masailir ribawiyah. Suwar, beberapa surah, beberapa bentuk untuk sebagian masalah-masalah ribawiyah. Yatabayyanu lana, menjadi jelas bagi kita, min khilali tatbiqil qa'idati, dari sela-sela penerapan kaidah al-atiyati yang akan datang, wa mashtamalat alaih dan kandungannya, ya, cakupannya, yatabayyan menjadi jelas ma'rifatu in kanatim mas'alatu min masailir riba. Ma'rifatun menjadi jelas bagi kita pengenalan, mengetahui apabila masalah itu dari masalah riba. Aw hiya minas suwaril mubaha, atau masalah itu termasuk dari bentuk-bentuk muamalah yang dibolehkan dan tidak ada ribanya. Wahdil qa'idatu hiya, kaidah ini adalah idza bi'ar ribawiyyu bi jinsihi, perhatikan baik-baik, idza bi'ar ribawiyyu bi jinsihi, apabila barang ribawi, apa yang dimaksud dengan barang ribawi di sini? Barang ribawi yang telah ditetapkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan tambahan yang ditetapkan pada hadis Ibnu Umar, yaitu apa? Zabib, kismis, dan tambahan lainnya yang dikias. Berdasarkan kias, ya, sebenarnya telah kita pelajari, yang semakna dengannya, bijin sihi, apabila barang ribawi itu diperjualbelikan dengan sejenisnya, sama jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum syair dengan gandum syair, beras dengan beras, milh dengan milh, garam dengan garam, ya, gula pasir dengan gula pasir, yang sama dengan. Baik, ushtirita fihi syartan, uang rupiah dengan uang rupiah, uang dolar dengan uang dolar, real dengan real, itu sejenis. Naam. Ushtirita fihi syartan, dipersyaratkan padanya dua syarat supaya bebas dari riba. Asyartul awal. Al-awwal at-taqabudu min at-tarafain. At-taqabudu min at-tarafain. Serah terima langsung dari dua belah pihak, ya dan biadin. Ya. Tangan penjual menerima bayarannya, tangan pembeli menerima barangnya. Ya dan biadin. Tangan dengan tangan sama-sama serah terima barang. Ya, harta yang diperjualbelikan. Sama-sama memegang, menggenggam. Ya, fi majlisil akdi, di majlis akad. Qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah majlis. Sebelum keduanya berpisah majlis. Ya. Kalau dalam toko misalkan, dalam toko-toko emas misalkan, sebelum pembeli keluar dari toko. Selama mereka masih dalam toko itu berarti masih satu majelis. Nah, jadi harus selesai, tuntas semuanya, ya dan biadin, uangnya dibayarkan, perhiasan emasnya diberikan, keluar dari toko, selesai. Tidak ada lagi urusan yang tersisa. Ya. Tayyib, ataukah misalkan, ya, kios, ya, kemudian tukar, ya, beras dengan beras atau semisalnya sejenis, ya, selesai semuanya, ini meninggalkan kios tersebut. Atau di satu tempat bertemu, tuntas selesai, kemudian berpisah dari tempat itu, dari majelis akad tersebut. Tayyib, itu syarat yang pertama. Artinya apa? Jika syarat ini tidak terpenuhi, ada yang tersisa, belum diserahkan, masih kurang, ya, belum diserahkan, nanti menyusul atau dikredit, ya, tidak kontan, maka riba. Tayyib, atsan yang kedua, at-tasawi bainahuma bil mi'yari syar'i. Ada kesamaan antara kedua barang ribawi yang sejenis itu bil mi'yari syar'i, dengan, ya, patokan syar'i, dengan tolak ukur syar'i yang ditetapkan syariat, al-makil bil-makil, takaran dengan takaran sama-sama takarannya 2 liter dengan 2 liter, 5 liter dengan 5 liter, tidak boleh ada selisihnya. Ya, wal mauzun bil mauzun, dan yang ditimbang timbangannya bobotnya sama dengan ya tukarannya bayarannya 2 gram dengan 2 gram, 5 gram dengan 5 gram, 1 kilo dengan 1 kilo. Tayyib. Jika ada selisih takaran, ada selisih bobot, ya, maka terkena riba. Yang pertama, jika syarat yang pertama tidak terpenuhi, terkena riba nasi'ah. Jika syarat yang kedua tidak terpenuhi, terkena riba apa? Riba fadl. Jika ada yang tertunda kan riba nasi'ah. Jika ada tambahan selisih nilai, maka riba fadl. Tayyib. Amma idza bi'ar ribawiyyu biribawiyyin min ghairi jinsihi. Adapun apabila barang ribawi dibarter, ditukar, diperjualbelikan dengan barang ribawi yang lain yang berbeda jenisnya, yang berbeda jenisnya, fayushtarotu fihi syartun wahid, maka dipersyaratkan padanya satu syarat saja, huwat taqabudu min qablit tafarruqi, yaitu at-taqabud, serah terima langsung, ya, dua belah pihak, yadan biyadin, sama-sama menerima, min qablit tafarruq, sebelum keduanya berpisah. Ini butuh ditambah. Idza ittafaqa fil illah. Idza ittafaqa fil illah. Apabila kedua barang ribawi yang berbeda jenis tersebut sama illat faktor hukumnya. Iya kan? Karena kalau beda illatnya boleh. Beli beli beras dibayar dengan uang kredit boleh? Boleh kan? Nah, beli gula, pasir dengan uang cicil kredit boleh. Nah, dalilnya sudah disebutkan tadi, jual beli sah salam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam transaksi salam, ya, memberi kurma nanti diserahkan setahun kemudian misalnya pas panen kurma, yang dengan syarat-syaratnya sudah ditetapkan jenisnya kurma, misalkan sifat-sifatnya, ya, sifat kurmanya demikian demikian demikian begini dan begitu, kadarnya berapa, kemudian ditetapkan waktu penyerahan kurma itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Syarat lainnya, uang dinarnya atau uang dirhamnya langsung diserahkan lunas. Jadi uang dinarnya, uang dirhamnya sudah diserahkan, tetapi kurmanya, ya, belum ada, nanti, ya, sesuai pada waktu yang ditetapkan akan didatangkan. Berarti bukan ya dan biadin, tapi itu boleh. Ini menunjukkan jika beda illat tidak masalah, karena uang dinar, uang dirham illatnya adalah thamaniyah, satuan harga, sedangkan kurma dan semisalnya illatnya adalah makanan pokok. Wajib. Jadi ini butuh ditambah. Amma idza bi'ar ribawiyyu biribawiyyin min ghairi jinsihi fa yashtarutu fihi syartun wahidun wa huwa at-taqabudu min qabli at-tafarruq. Hadza idza ittafaqa fil illah. Syarat ini jika sama illatnya, jika beda illatnya tidak ada riba badannya, enggak ada masalah. Boleh beda nilai, boleh juga tidak serah terima langsung seperti yang dicontohkan tadi dan dalilnya. Naam. Amma tasawi falaisa bisyarat. Adapun kesamaan nilai falaisa bisyarat, maka ini bukan syarat karena beda jenis. Yang dipersyaratkan harus sama jenisnya dan tidak boleh ada yang tertunda jika afwan, yang dipersyaratkan harus sama nilainya dan tidak boleh ada yang tertunda apabila sejenis tadi yang di atas. Adapun ini karena berbeda jenis tetapi sama illat ribawinya, maka boleh berbeda nilai tetapi harus taqabut. Ya. Berarti misalkan beras ditukar dengan garam, beras ditukar dengan gula pasir. Gula pasir dikias padanya. Ini illat faktor hukumnya sah sama. Ya. Berarti bisa beda takaran karena beda aja jenis, tapi harus serah terima langsung. Tidak bisa ada yang tertunda. Nah. Tayyib. Anda tanya sekarang. Dan ini biasa terjadi. Seseorang ingin menukar perhiasan emasnya. Sudah lama dipakai. Kalungnya kah atau antingnya. Sudah lama. Dia ingin ganti yang baru. Dia datang ke toko emas. Minta untuk ditukar. Boleh? Perhiasan emasnya ditukar dengan emas yang lain. Boleh? Boleh. Asalkan memenuhi syarat. Emas. Perhiasan emas dan perhiasan emas sejenis tidak? Sama-sama emas sejenis. Berarti syarat, dua syarat ini berlaku ya. Jadi harus serah terima langsung. Ya, perhiasan emasnya dia lama diserahkan, kemudian dia ambil perhiasan yang dia inginkan dari toko itu. Syarat yang kedua, beratnya harus sama. Dan ini yang sulit. Toko emas tidak mau. Bagaimana bisa? Emasnya Anda sudah lama, sudah patah lagi. Ambil perhiasan yang baru, kemudian minta sama. Mana untungnya? Nah, kan begitu alasannya. Iya kan? Padahal itu riba. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Tukang emasnya tidak mau ini. Kalau sama bobotnya. Dianggap beda kualitas. Maunya ada selisih. Diberi yang gramnya lebih ringan. Iya kan? Dan ini riba. Karena harus tasawi bainahuma bil mi'yar syar'i. Bagaimana solusinya? Siapa yang ingat hadis sahabat yang ditugasi Nabi SAW mengambil kurma di Khaybar. Dan dia bawa kurma yang jelek. Mampir di jalan. Ada penjual kurma yang bagus, dia tukar. Dengan kurma yang bagus, ya beda takarannya. Apa kata Nabi? Solusinya bagaimana? Dijual dulu. Jadi sahabat itu disuruh jual kurmanya yang jelek. Setelah dapat uang, uangnya dipakai membeli kurma yang bagus. Solusinya, perhiasan emas yang lama dijual. Kalau sudah jadi uang, baru kemudian beli emas yang perhiasan emas yang diinginkan. Jika sudah uang rupiah dengan emas, illat ribawi sama, tetapi sudah beda jenis. Berarti syarat yang berlaku hanya apa? Satu, yaitu harus kontan, serah terima langsung. Berikan uangnya, ambil emasnya, keluar dari toko, selesai. Tidak ada yang tersisa. Ya. Jelas? Nah, ini maksud pembahasan ini. Wa idza bi'a ar-ribawiyyu bi ghairi ribawiyyin, apabila barang ribawi dijual dengan selain barang ribawi, jazat tafadulu, boleh terdapat perbedaan nilai, ada selisih nilai boleh, tidak harus sama. Wat tafarruqu qabla al-qabdi, dan boleh berpisah majelis akad sebelum serah terima barang, tidak masalah. Karena salah satunya barang ribawi, yang lainnya bukan barang ribawi. Lebih-lebih kalau dua-duanya bukan barang ribawi. Begitu pula halnya jika dua-duanya barang ribawi, berbeda jenisnya, faktor hukumnya beda. Boleh tertunda dan boleh juga berbeda nilai. Berarti kalau kita simpulkan, kita rangkum ya. Ada berapa bentuk? Pertama, dua barang ribawi yang sejenis. Berarti syaratnya dua. Dua barang ribawi yang sejenis terkena dua riba. Riba fadl dan riba nasi'ah. Supaya tidak terkena riba fadl, berarti harus sah sama. Supaya tidak terkena riba nasi'ah, harus ya dan biadin. Serah terima langsung dua belah pihak. Tidak ada yang tersisa sebelum berpisah majelis. Apabila dua barang ribawi itu berbeda jenis, ini yang kedua sekarang. Perhatikan, catat yang kedua. Apabila berbeda jenis, tetapi illat faktor hukumnya sama, maka terkena riba nasi'ah dan tidak terkena riba fadl. Artinya apa? Boleh berbeda nih nilai. Ya, gandum syair dengan gandum bur kan beda jenis. Boleh beda nilai. Beras dengan gandum syair boleh beda nilai. Beras dengan garam boleh beda nilai karena beda jenis, ya kan? Tetapi terkena riba nasi'ah. Supaya tidak terkena riba nasi'ah, berarti syaratnya harus takobut ya dan biadin, harus serah terima langsung dua belah pihak. Tidak boleh ada yang tertunda. Jelas? Jelas ini? Ya, dan contoh lainnya tadi apa? Uang beli emas dengan uang rupiah, beli perak dengan uang rupiah. Nah, langsung misalnya. Rangkuman yang ketiga, berbeda jenis dan illat ribawinya berbeda, maka tidak terkena riba fadl, tidak terkena riba nasi'ah. Berarti boleh beda nilai dan boleh juga tertunda. Dalilnya jual beli salam di masa Nabi SAW, membeli kurma yang belum ada, nanti diserahkan pada waktu yang ditetapkan, yang telah ditetapkan jenisnya, sifatnya dan kadarnya, sedangkan uang dinarnya atau dirhamnya sudah dibayarkan lunas. Jadi ada yang tertunda. Ya. Seperti yang berikan solusi bagi para penjual emas dan para pembeli emas yang tidak punya uang untuk beli emas, padahal butuh, bayarnya pakai apa? Jangan pakai uang. Bayarnya, transaksinya pakai apa? Pakai beras. Karena illat ribawinya beda. Tidak ada riba fadl, tidak ada riba nasi'ah. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Berbeda jenis. Yang keempat, salah satunya barang ribawi, yang lainnya bukan barang ribawi. Jelas tidak ada masalah. Ya kan? Yang kelima, dua-duanya bukan barang ribawi. Lebih jelas lagi tidak ada masalah. Jelas? Tayyib. Tafadhalu jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.